Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, mungkin saja merebaknya kasus bocornya sprindik di KPK dikait-kaitkan dengan langkah tegas pimpinan KPK untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkaran elit kekuasaan. Meski demikian, selain dugaan tersebut masih banyak dugaan-dugaan lain yang juga berpotensi menjadi faktor pemicu munculnya kontroversi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika kita melihat ada banyak skenario yang mungkin menjadi dasar dari kontroversi kasus bocornya sprindik di KPK, apakah ini berarti kita juga harus menelaah semua kemungkinan itu satu persatu Pak Her? Kalau menurut saya nggak perlu ngapain sih dibesar-besarkan, buktinya akhirnya toh juga sprindiknya keluar. Toh akhirnya sprindiknya keluar. Yang lebih serius itu menurut saya bukan sprindik, yang lebih serius itu justru data proses seperti disebutkan yang terjadi sebelumnya, kasus-kasus yang tentang simulator misalnya, terus sapi, impor sapi, daging sapi. Itu kan datanya keluar semua banyak. Kalau hanya sprindik aja mah nggak punya implikasi apa-apa gitu. Ya, bisa juga niatnya baik, tapi pada saat dia memberikan data keluar itu merasa ini karena punya sumber informasi yang biasanya semua orang ngomong, oh ini A1 loh gitu. Lantas, jika kita melihat dari sisi media yang memberitakan bocoran itu, apa pendapat Bapak? Ya, kalau dari perspektif medianya ya nggak salah, dia pinter, dia dapetin begituan, itu namanya jurnalisme investigasi. Kalau medianya nggak bisa disalahin, yang disalahin ya yang pegang data. Mengapa yang pegang data bisa dinilai salah, Pak Her? Oh, itu kesalah. Kalau data salah. Kenapa? Karena itu bisa teknis, ya. Bisa mengganggu. Contoh pengalaman saya berkali-kali untuk proses kayak gitu waktu Bom Bali 1, waktu yang lain-lain. Karena kalau kita keluarkan itu bisa ganggu gitu proses proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Tapi kalau wartawannya sendiri yang nyari dapat ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu namanya juga usaha. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.